sengsara, sengsara. Jangan-jangan sengsara karena cinta. Putus cinta itu biasa. Jangan sedih, jangan berduka. Untuk apa berputus asa? Jangan diperbudak asa. kubur sudah. Percuma meratap seribu luka, jatuh cinta kepada seorang dara. Putri saudagar kaya, Laila namanya, sedangkan ia hanya anak seorang yang sederhana. Sungguh abadi cintanya Khais dan Laila. Singkan ayahnya agar mereka tak lagi saling menyinta. Kasihan Khais bagai orang gila, setiap hari Khais dan Laila takkan terluka hingga di akhir masa. Asingkan ayahnya agar mereka tak lagi saling menyinta. Kasihan Khais bagai orang gila, setiap hari menyebut nama Khais dan Laila, takkan terluka hingga di akhir masa.